Ja. Ja. Ja. Suaril malaikat Ta'abadu Al-Malaikat Yasya'u Yasya'u lahum Innallahi Inasrihum Wama Yanubuhum Yanubuhum Min amri dunia Qala Qatada Kutbi Kutbi Wamali An-Zaydi Duni Aslam Wa Ibn Zaydi Inna Yukarribuna Inallahi Zulfa Yasra'u lana Yukarribuna Indahu Manzilatan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Bubutain rahimahullahu taala masih di pembahasan mauqiful musyrikin min tauhid rububiyah. Sikap orang-orang musyrik dari terhadap tauhid ar-rububiyah. Wa qala dan berkata Ibnu Katsir Al-Hafiz Ibnu Katsir Ismail bin Umar inda qawlihi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 3 wallazina taqadhu min duni dan orang-orang yang mengangkat aulia di sini aliha sesembahan min duni selain Allah kalau mereka mengatakan mana abuduhum kami tidak beribadah kepada mereka-mereka ini illa kecuali liyuqarribuna supaya mereka mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Ini di sini ayat membicarakan tentang apa? Tujuan mereka beribadah kepada selain Allah. Tujuannya apa? Ini liqarribuna ilallahi zulfa. Innama tidak lain yahmiluhum yang memotivasi mereka ala ibadatihim untuk beribadah kepada selain Allah annahum bahwa mereka amidu ila asnamin mereka membuat bebatuan ya membuat apa membuat bebatuan atau berhala ittakhadhuha mereka buat berhala itu ala suwaril malaikatil muqarrabin pada rupa-rupa malaikat yang mukorrobin yang dekat si za'mihim menurut prasangka mereka. Jadi kan mereka enggak tahu malaikat seperti apa, ya kan? Mereka enggak tahu malaikat seperti apa. Ya. Jadi bagaimana? Ya menurut tebak-tebakan mereka saja. Kira-kira malaikat itu seperti ini. Mereka bikin patung malaikat. Mereka bikin patung apa? Malaikat. Mereka bikin patung dengan rupa malaikat yang dekat kepada Allah menurut mereka. Dan menurut prasangka mereka. Fa'abadu tilka suwara. Lalu mereka beribadah kepada suar. Kepada apa tadi? Rupa-rupa tadi. Pada patung yang dirupakan malaikat tadi. Tanzilan lidzalik. Ya. Dengan apa namanya? Memposisikan lidzalika untuk itu manzilata ibadatihim almalaikata kedudukan mereka beribadah kepada malaikat. Itu maksudnya. Jadi mereka bikin patung di patung ini dipahat kemudian mereka bilang ini rupa malaikat seperti ini. Kemudian mereka beribadah kepada patung itu. Ya seolah-olah mereka sedang apa? Mereka beribadah kepada apa? Malaikat. Seolah mereka beribadah kepada malaikat. Pada malaikat yang mereka tuju, yang mereka bikin patungnya itu. Padahal, ya, rupa patung itu, dirupakan malaikat itu menurut siapa? Menurut prasangka mereka belaka. Tujuannya apa? Liyasfa'ulahum indallah supaya malaikat-malaikat itu menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah, fi nasrihim, perantara dalam apa? Nasrihim, dalam menolong mereka, wa ma yanubuhum min amrid dunya, dan urusan-urusan dunia yang menimpa mereka, yang mereka hadapi. Wa ma yanubuhum min amrid dunya, dan urusan-urusan dunia yang mereka hadapi. Qala Qatadah wa Suddi wa Malikun an Zaid bin Aslam bin Zaid, ya, Qatadah Suddi Malik, ya, dari Zaid bin Aslam bin Abdul Rahman bin Zaid, ya, illa, mereka semua mengatakan dalam ayat ini, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, ay artinya liyashfa'u lana, supaya mereka-mereka ini menjadi perantara bagi kami, wa yuqarribuna, dan mendekatkan kami, indahu manzilatan, ya, dan mendekatkan kedudukan kami, indahu wa indallah, di sisi Allah. Jadi sebenarnya mereka itu ingin mendekat kepada Allah sebenarnya, ya. Artinya mereka tidak, sama sekali tidak berkeyakinan bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu yang memberikan apa? Rizki, yang menciptakan, yang mengatur, tidak. Semua itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sembahan-sembahan mereka itu hanya sebagai apa? Perantara. Sebagai apa? Perantara. Ya. Padahal Walain sa'atahum, ayat yang lain surat Zukhruf ayat 9. Walain sa'atahum, benar-benar jika engkau tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, tanyakan kepada mereka siapa? Orang-orang musyrik. Man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Layakulunna, niscaya benar-benar mereka akan mengatakan, khalaqahunna, yang menciptakan langit-langit dan bumi ini, al-azizul alim, Allah yang maha apa? Zul Izzah, Allah maha pemilik izzah dan maha pemilik ilmu yang maha luas. Walain sa'atahum, artinya mereka mengaku yang menciptakan itu siapa? Allah. Walain sa'atahum, benar-benar jika kau tanya mereka, Allah musyrik, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Layakulunna Allah. Mereka akan menjawab, Allah. Ya. Surat Zukhruf, ayat 87. Waqal, Allah firmankan, wa ma yu'minu aktsaruhum. Ya, dan tidaklah kebanyakan mereka. Ini kebanyakan orang-orang musyrik, dan janganlah kebanyakan orang musyrik itu yu'minu billah, beriman terhadap Allah, illa melainkan, ya, melainkan wahum musyrikun, melainkan mereka, ya, musyrikun. Ya, surat Yusuf ayat 106. Tidaklah kebanyakan orang-orang musyrik itu, ya, beriman terhadap Allah, melainkan mereka musyrik. Beriman tapi musyrik gimana? Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya, idza ta'atahum, ya. Apa maksudnya iman mereka itu? Apa maksudnya iman mereka? Idza ta'atahum, jika kau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardha, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Qalu Allah, itu iman mereka. Mereka menjawab Allah, itulah iman mereka. Lalu kenapa mereka musyrik? Wa hum ya'buduna ma'ahu ghairahu. Tapi dia beribadah kepada selainnya, ma'ahu, disekutukan dengan Allah. Ma'ah itu disertakan, disekutukan dengan Allah. Tapi mereka beribadah kepada ghairahu, kepada selain Allah, ma'ahu, dibersamakan kepada dengan Allah. Nah, ini yang membuat mereka musyrik, yang membuat mereka musyrik, ya. Jadi bukan syarat, ya. Ini bapa syarul iman. Nah, hadra. Bagaimana dengan ayat diharim di tauhid al-ubudiyyati wasyirka ibadatihim ghair Allah wa huwa tauhid al-ubudiyyati. Fafassaru, jadi para ahli tafsir dari kalangan para salaf dan para ulama menafsirkan al-iman di hadil ayah, menafsirkan kata-kata wa ma yu'minu aktsaruhum billah, menafsirkan kata-kata iman dalam ayat Yusuf tadi, dalam ayat yang ke-106 tadi surat Yusuf, mereka menafsirkan bahwa iman di situ maksudnya imannya musyrikun itu apa? Bi iqrarihim bi tauhid rububiyah, pengakuan mereka akan tauhid rububiyah. Nah, dan mereka disebut musyrikun. Kenapa? Wasyirka, mereka menafsirkan kesyirikannya orang-orang musyrik bi ibadatihim ghairallah. Ya, apa penafsirannya? Mereka beribadah kepada selain Allah, wa huwa tauhidul uluhiyah, dan itu adalah tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya, jadi bukan apa? Bukan syarat disebut musyrik kalau dia sudah meyakini atau dia sudah minta langsung kepada selain Allah. Ya. Tapi kalau hanya meyakini bahwasanya itu sebagai perantara selain Allah, mintanya kepada Allah, maka itu bukan syirik. Ya, itu salah. Orang-orang musyrik dulu meyakini semua itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sembahan-sembahan mereka itu hanya dijadikan apa? Perantara. Jadikan siapa? Apa namanya? Jadikan pemberi syafaat. Syafaat. Ya, jadikan pemberi syafaat. Jadi ini, barakallahu fikum. Ya. Ini manfaat sekali mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah. Ya, hakikat kesyirikan yang orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasul SAW. Baik, hakikatul ibadah. Hakikatul ibadah. Falamma taqarrara ma'na al-ilahu wa annahu al-ma'budu ta'ayyana alayna ma'rifatu haqiqatil ibadati wa haddiha. Fa'arrafaha ba'duhum li annaha ma'umira bihi syar'an min ghairi istiradin urfiyin wala iktidain taqdiyin. Faqala ba'duhum hiya kamalul hubbi ma'a kamalul khudu'i. Fahada yastalzimu ta'at al-mahbub wa al-inqiyad lahu. Naam, hakikatul ibadah, hakikat ibadah. Falamma taqarrara, ketika telah dipahami makna al-ilahi, makna al-ilah wa annahul ma'budu, dan ilah itu bahwasanya ilah itu maknanya apa? Al-ma'bud, yang diibadahi. Ta'ayyana alaina, maka wajib atas kita ma'rifatu haqiqatul ibadati wa haddiha, mengetahui hakikat wa had dan definisi ibadah. Had itu definisi. Iya kan? Ilah artinya apa? Ma'bud. Apa ma'bud itu? Yang diibadahi. Lalu ibadah itu apa? Yang diibadahi. Yang ditujukan kepadanya ibadah. Lalu ibadah itu apa? Kan begitu ya? Harus tahu kita. Ibadah itu apa? Ya. Fa'arrafaha ba'duhum bi'anna. Sebagian ulama arrafaha mendefinisikan ibadah bi'anna, bahwasanya ibadah itu adalah ma umira bihi syar'an. Ya. Apa yang diperintahkan secara syar'i. Apa yang diperintahkan secara syar'i. Min ghairi ittiradin urfiyin. Ya. Bukan karena tuntutan kemasyarakatan, bukan karena tuntutan apa? Kebiasaan masyarakat. Bukan karena tuntutan kebiasaan masyarakat. Walaktidho'in akliin, bukan pula karena tuntutan akal. Bukan pula karena tuntutan apa? Akal. Ya. Definisinya definisi ya, mutakallim. Ya. Apa yang diperintahkan oleh syariat? Apa yang diperintahkan oleh syariat? Ya. Artinya bukan bersumber dari apa? Bukan bersumber dari kebiasaan masyarakat, bukan pula sumbernya itu adalah apa? Selera. Ya, iktidha akli itu artinya selera. Ya. Tapi yang namanya ibadah itu yang diperintahkan oleh syariat. Qala ba'dhum, sebagian ulama yang lain lagi mengatakan, hiya ibadah itu adalah kamalul hubbi, cinta yang sempurna ma'akamalil khudu'i, disertai dengan ketundukan yang sempurna, cinta dan ketundukan yang sempurna. Sekedar cinta saja tanpa ada ketundukan, ya, maka tidak, ya, melahirkan penghambaan. Sekedar tunduk saja tanpa cinta juga tidak akan melahirkan penghambaan. Ya. Wahada yastalzimu, dan ini berkonsekuensi ta'atul mahbubi, ketaatan kepada yang dicintai, wal inqiyadalahu, dan tunduk kepadanya. Kalau ada cinta dan ketundukan, ya, ada puncak cinta dan ketundukan, niscaya akan melahirkan apa? Ketaatan kepada, ketaatan dan ketundukan kepada siapa yang dicintai. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa belum baca yang lain, belum baca. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ia ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-ahwali wal a'mali al-batinati wal zahirati kas-salati wal zakati wal siyami wal hajji wa sidqi wal hadithi wa ada'i al-amanati wa birri al-walidaini wa silati al-arhami wal amri bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkari wa du'a'i wa dzikri. وقراءة القرآن وقراءة القرآن وأمثال ذلك من عبادته. وقال الشيخ الإسلام تيمية ابن تيمية mengatakan هي عبادة adalah ismun, nama jami'un, nama yang kompleks likulli, mencakup setiap ma apa saja, yuhibbuhullahu, yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhai oleh Allah. Min berupa al-aqwali, min ini tafsirnya ma. Ya, min ini tafsirnya apa? Ma. Berupa ucapan-ucapan, wal amali, perbuatan-perbuatan, al-batinati wa zahirah, batin maupun lahir. Jadi ada ucapan batin yang dicintai dan diridhai Allah, itu ibadah. Ucapan lahir yang diridhai dan cintai Allah, itu ibadah. Amalan batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu ibadah. Amalan lahir yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, itu ibadah. Ada empat. Iya kan? Ada empat. Kasolati wa zakati, seperti sholat, zakat, wa siyami, wa haji, puasa, haji, wa sidqil hadisi, jujur, wa da'il amanah, menunaikan amanah, wa birril walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, silatul arhami, menyambung tali kekerabatan, wal amri bil ma'rufi, wanahi anil munkar, wa du'ai wa zikri, berdoa dan zikir, wa qiraatul qur'ani, dan membaca al-qur'an, wa amsali dzalika min ibadah, dan ibadah-ibadah yang semisal itu. Ya, ini ibadah. Nah, taghyirul ismi la yughayyiru min al-musamma syai'an. Sudah baca belum? فإذا علم الإنسان وتفقه وتحقق معنى إلهي وأنه المعبود وعرف حقيقة عبادة تبين له أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلها وإن فر من تسميته معبودا أو إلها وسمى ذلك توسلا وتشكوا أو ارتجاء ونحو ذلك. نعم. تغيير الاسم, ya, penggantian nama, la yughayyiru, tidak merubah, minal musamma syai'an, sedikit pun, ya, apa yang diberi nama itu. Ya, perubahan nama itu tidak merubah sedikit pun apa yang dikasih nama. Apa yang dikasih namanya dinamakan musamma. ya. Fad-din, jadi agama ini kulluhu, semuanya dakhilun fil ibadah. Semua aspek dalam agama ini masuk dalam bingkai ibadah. Semua aspek yang dalam agama ini adalah ibadah. Fa idza 'alima insanu, jika seseorang mengetahui, wa tahaqqaqa, dan telah mengerti, makna ilahi, makna ilah. Apa makna ilah? Wa annahul ma'budu, yaitu al-ma'bud, yang diibadahi. Wa arafa haqiqatal ibadah, kemudian ia telah mengetahui hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu tadi yang sudah disebutkan. Ya. Tabayyana lahu, maka jelas baginya, anna, bahwasanya, man ja'ala syai'an, barang siapa yang menjadikan syai'an, sebagian atau sedikit saja, minal ibadati, dari ibadah-ibadah itu, li ghairillah, kepada selain Allah, yang menjadikannya untuk selain Allah, faqad abadahu, maka berarti dia telah beribadah kepada selain Allah itu, wattakhadahu ilahan, dan menjadikan selain Allah itu sebagai ilahan, sebagai ma'bud, sebagai yang diibadahi, sebagai zat yang diibadahi. Ya, kalau seseorang mengerti, sudah mengetahui makna ilah, yaitu ma'bud, dan juga mengetahui makna ibadah, niscaya dia akan tahu bahwa siapa yang menjadikan sedikit saja dari ibadah itu untuk selain Allah, maka berarti orang itu telah beribadah kepada selain Allah dan menjadikan selain Allah itu sebagai apa? Ma'budan, sebagai ilah. Ya. Bukankah sesuatu selain Allah itu disebut ilah karena diibadahi? Iya kan? Kemarin kan sudah. Wa in farra, walaupun dia mengelak, farra mengelak, walaupun dia mengelak, dia lari, min tasmiyatihi ma'budan au ilahan, dari menamai selain Allah yang dia ibadahi itu sebagai ma'bud atau ilah. Walaupun dia enggak mau menamai, ya, kuburan itu ilah, enggak mau menamai salib itu ilah, enggak mau menamai berhala itu ilah, jin itu ilah, meskipun orangnya enggak mau menamainya ilah. Ya, oh, ilah tetap Allah saja, la ilaha illallah. Kalau itu bukan ilah, itu hanya perantara dan sebagainya. Ya. Walaupun wa in farra, walaupun orang itu mengelak lari, min tasmiyati, dari penamaannya sebagai ma'bud atau ilah. Wa sama dzalika, kemudian ia namai, ya, selain Allah itu yang telah diberikan kepadanya ibadah itu, dia namai tawassulan. Dia namakan apa? Tawassul wa tasaffu'an aw iltija'an wa nahwa dzalik. Ya, atau semisal itu. Ya, ini hanya sekedar perantara saja. Ini sekedar wasilah, maksudnya tawassulan ini wasilah. Ini hanya sekedar apa? Wasilah, wasilah, ini sekedar perantara, ini wasilah. Walaupun ya, atau ya, ini sekedar ilustrasi saja kan begitu. Kalau orang-orang musyrik kan, orang musyrik dulu tadi sudah diceritakan oleh Ibnu Katsir tadi ya. Mereka mengilustrasikan malaikat ke dalam wujud apa? Patung. Kemudian patung itu diibadahi, disembah, ya, dengan keyakinan mereka sedang menyembah dan beribadah kepada malaikat yang diilustrasikan kepada rupa patung itu. Ya. Tadi mau saya bilang ilustrasikan itu, ya. Apa? Man, apa? Ya. Tanzilan manzilata ibadatil malaikah. Ilustrasikan itu beribadah kepada malaikat. Disandiwarakan itu beribadah kepada malaikat. Dicitrakan itu beribadah kepada malaikat, ya kan? Iya. Walaupun dikatakan seperti ini hanya ilustrasi saja. Ini hanya sebagai wasilah, seperti kalian orang Islam kan juga kan sujud kepada Ka'bah, ya kan? Nah, itu syubhatnya kan. Kalau orang Islam sujud kepada Ka'bah lah, kami sujudnya kepada salib. Kalau itu sujudnya kepada patung, kan sama aja kan? Itu sekedar perantara aja, itu semuanya itu wasilah aja, ya. Sekedar kiblat, kemarin kan disebut ya. Kemarin disebut sama Bakri, ya. Iya. Kalau Bakri yang dimaksud yang membantah Mutaimiyah itu biasanya disebut Ibnul Bakri, pakai Ibnul Bakri biasanya. Ya, mereka katakan ini hanya sekedar kiblatnya, ini sekedar kiblat. Nah, syubhat mereka. Tetap aja perubahan nama itu tidak merubah hakikat. hakikatnya itu adalah beribadah kepada selain Allah, maka itu disebut apa? Syirik. Maka itu disebut apa? Syirik. Maka disebut telah mengangkat ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di Ad-Durar Tsaniyah beliau mengatakan barang siapa yang beribadah kepada yang menyembah kuburan, berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai dia, berarti dia telah mengangkat telah menyembah, menjadikan kuburan itu sebagai ilah dan mengangkat ilahain isnai, mengangkat dua ilah, yang satunya Allah, yang satunya kuburan itu. Ya, meskipun yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia sudah mengangkat dua ilah. Bagaimana lagi kalau ilahnya banyak? Ya, ilahnya cuma dua saja sudah bukan la ilaha illallah lagi. Bagaimana kalau ilahnya banyak? Nah, fal musyriku musyrikun. Jadi yang namanya musyrik itu ya tetap musyrik. Sa'a am abah. Mau atau tidak. Ya, namanya musyrik itu tetap musyrik. Mau atau tidak. Kama annal murabiya murabin sa'a am abah. Sebagaimana murabi, apa murabi? Ya, murabi. Murabin. Ya. Roba yurabi dari kata riba. Apa? Murabi, bukan murabbi. Murabi apa? Pelaku riba. Sebagaimana pelaku riba itu tetap aja namanya murabin. Namanya pelaku riba sama apa? Ya. Pelaku riba itu namanya murabin, ya. Pelaku syirik itu namanya musyrik sama apa, mau ataupun tidak, karena sorofnya apa tasrifnya ya, asroka yusyriku isyrokan wahwa muslimun. Iya, roba yurobi, ya tetap aja failnya murobin. Nah, sama apa, wa in lam yusammi ma fa'alahu riba, walaupun yang dia kerjakan itu lam yusami, tidak dia sebut riba. Tapi kalau itu riba, walaupun tidak dia sebut riba, sebut leasing lah itu, disebut apa lagi? Hah? Disebut apa lagi? Nolong orang lah, deposito lah, leasing apa. Tetap aja kalau namanya riba, tetap aja pelakunya disebut apa? Murabi. Ya, walaupun itu nam dia sebut tasafuan, tawassulan, wasilah, sekedar syafaat. Ya. Walaupun itu disebut tabarukan, tetap aja kalau itu syirik ya namanya pelakunya musyrik. Wa syaribul khamri syaribun lil khamri. Dan peminum khamr tetap aja namanya disebut apa? Peminum khamr. Syaribul khamr disebut khamar, peminum khamr. Wa in sama hadirisnya, walaupun khamr itu dikasih nama lain. Ya. Kan yang haram dalam Al-Qur'an kan khamr. Kalau ekstasi kan enggak. Ya, yang bukan khamr. Kalau bir kan enggak. Ya. Walaupun namanya diganti, tetap aja peminumnya itu namanya syaribul khamr. Ya, peminum khamr khamarin, ya. Wa fil hadis yani Nabi sallallahu dalam hadis Nabi sallallahu sudah menjelaskan ya'ti nasun min ummati, akan datang segolongan orang dari umatku. Yashrabuna al-khamra, mereka minum khamr. Yasummunaha bighairi ismiha, mereka namai khamr itu dengan nama yang lain. Apakah kemudian tidak disebut peminum khamr? Hah? Iya, tidak disebut peminum khamr. Fataghyiru ismi, jadi perubahan nama la yughayyiru haqiqatal musamma, tidak merubah sedikit pun hakikat dari yang diberi nama itu. Wala yuzilu hukmahu, ini yang penting ini. Ya, tidak merubah apa hakikat dari sesuatu yang diberi nama itu, dan la yuzilu hukmahu, tidak menghilangkan hukumnya. Tidak menghilangkan apa? Hukumnya. Ya. Tidak menghilangkan hukumnya. Peminum khamr, khamrnya diganti, namanya diganti. Ya. Dengan apa? Ya. Diganti dengan anggur. Ya, diganti dengan kolesom. Ya. Apakah kemudian berubah namanya peminum kolesom itu jadi bukan peminum khamr? Tetap aja disebut peminum khamr. Ya. Hukumnya berubah tidak? Tidak. Ya. Katasmiyatil bawadi sawalifahum albatilata haqqan. seperti penduduk Bawadi, penduduk Arab-Arab nomaden, ya, seperti orang-orang Arab nomaden yang menamai sawalifahum, ya, yang menamai kebiasaan mereka, adat kebiasaan mereka dengan yang batilah, adat kebiasaan mereka yang batil, yang rusak, mereka namai apa? Hakon. Kalau di sini namai tradisi, ya, namai apa? Budaya, ya kan? Dinamai budaya, ya. Adat kebiasaan syirik dinamai apa? Budaya, dinamai apa? Tradisi. Adat kebiasaan rusak dinamai budaya, dinamai tradisi. Ya. Wa tasmiyatiz zalamati ma ya'khudunahu minan nas bighairihi, dan mereka juga menamai pungutan liar secara zalim yang dipungut dari orang-orang, mereka namai lain. Ya. Mereka namai iuran, mereka namai apa lagi? Hah? Keamanan. Ya, keamanan, mereka namai apa lagi? Tetap aja, ya. Uang lelah, tetap aja itu. Kalau namanya pungutan liar, namanya tetap aja itu namanya pungutan liar. Ya. Ini ya, perubahan nama itu tidak mempengaruhi hukum dan tidak mempengaruhi hakikatnya. Ya. Mau itu penyembelihan sapi di larung ke laut selatan, mau dinamain apa? Ya, sekarang dinamai apa? Tasakuran. Dinamai sedekah laut, dinamai tasakuran. Tetap aja wong itu hakikatnya azabah li ghairillah. Tetap aja namanya apa? Azabah li ghairillah. Azabah itu ibadah. Kalau li ghairillah, maka itu apa? Telah menjadikan selain Allah itu ilah, berarti itu syirik. Ya, tetap aja pelakunya namanya musyrik. Sama apa, walaupun disebut tasakuran, walaupun disebut apa tadi sedekahan, walaupun ngundang 1000 kiai, tetap aja ya namanya syirik, ya syirik. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam jilid yang ke-20 dari Al-Fatawa, beliau telah menjelaskan bahwa al-asma, nama, ya, penamaan, ya, penamaan pelaku syirik, musyrik, penamaan pelaku zalim, zalim, ya kan? Itu penamaan pelaku kefasikan, fasik, itu sudah ada sejak sebelum turun syariat dan tetap berlaku pasca turunnya syariat. Ya, tetap sudah ada sejak sebelum turun syariat dan tetap berlaku pasca turunnya syariat. Pasca turunnya syariat yang namanya pelaku syirik, yang namanya musyrik. Sebelum turun syariat, pelaku syirik yang namanya musyrik. Paham maknanya? Ya, tetap aja disebut musyrik. Ya. Ini al-asma wal-ahkam. Ya, maka Syekh di sini mengatakan perubahan nama itu tidak merubah hakikat dan hukum. Tidak merubah hakikat dan hukum. Ya. Walamma sami'a Adi bin Hatim wa huwa Nasrani. Ketika Adi bin Hatim, seorang Nasrani, mendengar qaul Allah taala, mendengar bacaan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ayat ya, surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhudhu, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbar. Ahbar apa? Ahbar apa? Jamak habrun. Apa habr? Ulama. Ulamanya. Mereka menjadikan ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah. Arbaban yakni apa? Alihatan min dunillah. Sesembahan dari selain Allah. Qala li Nabi SAW, Adi bin Hatim berkata kepada Nabi, inna lasna na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Ya? Kami tidak menamai ibadah. Ya. Qala, maka Nabi SAW menjawab, ya, kami tidak beribadah kepada mereka. Ya. Sujud kepada mereka. Kami tidak menamai itu ibadah. Kami namai itu penghormatan kepada mereka. Kan begitu. Ya. Bekti, bakti kita kepada mereka. Kepada ulama dan rahib-rahib kami. Ya. Kami tidak beribadah. Nah, berarti apa? Namanya sudah diganti. Tapi hakikatnya masih enggak. Hakikatnya masih ibadah bukan? Hakikatnya masih ibadah. Kalau Nabi SAW mengatakan alaisa yuharrimuna ma ahallallahu wa tuharrimuna, bukankah mereka para ulama dan rahib itu mengharamkan perbuatan yang Allah halalkan kemudian kalian juga mengharamkannya, wa yuhilluna ma harramallahu wa tuhilluna, dan mereka menghalalkan perbuatan yang Allah haramkan kemudian kalian juga menghalalkannya. Qala qultu bala. Adi bin Hatim menjawab benar. Qala fa zalika ibadatuhum, maka itulah ibadahnya orang-orang Yahudi Nasrani terhadap ulama dan rahib mereka. Ibadahnya orang Yahudi Nasrani terhadap ulama dan rahib mereka. Ya. Tapi enggak meyakini gimana? Tapi enggak meyakini. Tetap keyakinannya itu hanya sebagai apa? Wasilah saja gimana? Ya, keyakinannya kita minta kepada Allah. Niatnya itu nyebelis api di larung pelaut itu niatnya lillah. Ya, niatnya lillah. Gimana? Hah? Ada mu'tiqadi anna fi'la ibadatun la yu'athiru fil hukmi. Insyaallah kita akan bahas besok. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.